latih samatha dan vipassana di sana. However, nowadays there are only many thousands of natural caves only, no monastery. Maybe only one bhikkhu is guarding this monastery. Saat ini, dewasa ini, hanya tertinggal gua-gua alamiah dan mungkin hanya ada seorang bhikkhu yang menjaga tempat tersebut. In that monastery, in ancient time, there is one Mahathera. There was one Mahathera who is sick. At that time, he is maybe complaining. He is complaining because of painful feeling. At that day, there is one attendant. Tonight, Venerable Ajahn told about attendant. So one type of attendant. He is young bhikkhu. So he asked, where is Bande? Do you feel pain in which place? Pada saat itu, jadi di Wihara Citalapak Batak ini, tinggal seorang Mahathera. Mahathera ini waktu itu dia sakit dan dia selalu mengeluh tentang kesakitan ini. Kemudian Mahathera ini dia mempunyai seorang pelayan, yaitu seorang bhikkhu yang muda. Bhikkhu muda ini bertanya kepada Mahathera ini, Bante, di mana letak sakit Anda? The attendant bhikkhu is asking the place where painful feeling is rising. At that time, that Venerable gave the answer. That answer is very important. Why? He already practiced Vipassana, but he did not yet begun arahat or any noble stage, but still practicing Vipassana. Jadi pada saat itu, bhikkhu muda ini, dia menanyakan di mana letak sakitnya, di mana letak munculnya sakit Anda. Dan jawaban yang diberikan oleh sang Mahathera itu sangat penting. Karena Mahathera ini dia sudah berlatih Vipassana, tetapi beliau belum mencapai kesucian. Dear bhikkhu, there is no specific place where I feel painful feeling. There is no specific place for painful feeling. In this way, he explained. However, because of the object in base, painful feeling arises. In this way, he gave the answer. Because of object in base. Object in base. In heart place. Jawaban dari Sang Mahathera adalah, hai bhikkhu muda, saya tidak ada satu tempat yang spesifik di mana letak sakit saya. Tetapi karena landasan hati saya sehingga muncullah rasa sakit ini. He did not see the place where painful feeling is rising. Why? He already see all kalapas. His body is full of kalapas. He already see. Then again he can analyze those kalapas, and then he can see ultimate materiality. These ultimate materialities, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So he can clearly see this nature. If he see this nature, he cannot see the specific place where painful feeling is arising. Jadi, mengapa dia tidak bisa melihat tempat sakitnya secara persis di mana? Karena pada saat itu meditasinya itu sudah mencapai tahap di mana dia mampu melihat kalapa. Pada saat dia melihat kalapa, yang dilihatnya adalah fenomena materi yang paling hakiki. Oleh karena itu dia tidak bisa menceritakan di mana persisnya rasa sakitnya itu, karena yang dia lihat hanyalah berupa kalapa-kalapa itu. If these materialities as soon as they arise, they pass away, when this painful feeling arise, this is problem. In meditation, they must try to see this nature. Jadi, dia mampu melihat kalapa-kalapa itu. Dia mampu melihat fenomena materi yang paling hakiki itu muncul lenyap dengan cepatnya. Lantas kenapa? Lantas pertanyaannya, mengapa dia masih mempunyai rasa sakit itu? Mengapa rasa sakit masih muncul? Why this painful feeling arise? Maybe I want to explain with one place, at that time only you may understand clearly. Painful feeling is rising when you are inside your bowel, for example. You must try to disassemble elements in this area. Then you cannot see bowel, you can see only a group of kalapas. If you analyze those kalapas, you can see ultimate materiality only. This ultimate materiality, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So it is not easy to say where is painful feeling. Saya akan ambil sebuah contoh. Misalnya kalau kalian sakit perut dan kalian memperhatikan bagian perut kalian, maka yang kalian lihat nantinya hanyalah berupa kalapa-kalapa saja. Kemudian kalau kalian melihat lebih dalam lagi, kalian akan melihat fenomena materi yang paling hakiki, muncul lenyapnya fenomena materi yang paling hakiki, dan itu tidak akan membuat kalian tidak akan mampu untuk menunjukkan secara persis di mana sakitnya. Why this painful feeling is rising? Because of aramana, number one, this is cause. Number two, base. This is to another cause. Because of these causes, painful feeling arise. In this way, Penarewa explain. Jadi, mengapa bisa muncul rasa sakit? Jadi ada dua sebab. Yang pertama, karena aramana. Yang pertama adalah aramana. Yang kedua adalah adanya landasan hati dalam hal ini. If you understand a bit more, a little bit, and then it will be very good for you to understand my explanation. In this case, feeling is painful feeling. Especially, we call kayika dukkha. Kayika dukkha means the suffering dukkha, vedana, suffering feeling, which arises together with body consciousness, kaya vinyana. That kaya vinyana for that mahathira rise depending on base and object. What is object? Object is in this case tangible object. What is tangible object? What are tangible objects? Earth element, fire element, and wind element. These three are called tangible objects. Untuk memahami penjelasan ini, memang kalau kalian memiliki pemahaman terhadap apa dasar-dasar Abhidhamma, kalian akan lebih cepat menangkap ini. Jadi munculnya rasa sakit itu disebut sebagai kayika dukkha atau penderitaan secara jasmani. Kayika dukkha ini bisa muncul karena ada dua hal, yaitu munculnya dukkha vedana atau perasaan menderita, kemudian adanya kaya winyana karena adanya kesadaran jasmani. Jadi ada dua hal, yaitu perasaan dukkha dan kesadaran jasmani. Maka muncullah apa yang disebut sebagai penderitaan secara jasmani. Dan tadi dikatakan bahwa ada dua sebab, yaitu aramana sama adanya landasan. Aramana ini secara harafiah berarti objek. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah materi yang bisa disentuh, materi yang bisa dirasakan melalui sentuhan. Yaitu apa saja materi yang bisa dirasakan melalui sentuhan, yaitu unsur tanah, unsur api, dan unsur angin. For example, please touch your hand. Contohnya kalian sentuhkan tangan kalian. You can feel hardness, roughness, heaviness, or softness, smoothness, lightness. This is earth element. You can feel heat and coldness. This is fire element. You can feel sabode and pushe. This is wind element. So because of this reason, by touching, you can feel these three types of objects. So they are called three types of elements. They are called tangible objects. Contohnya, jadi kalian sentuhkan kedua tangan kalian. Kalian akan bisa merasakan sifat keras, kasar, berat, lunak, licin, dan ringan dari unsur tanah. Kalian juga bisa merasakan panas dan dingin dari unsur api. Kalian bisa juga merasakan sifat menekan atau menopang dan mendorong dari unsur angin. Ketiga unsur ini yang disebut sebagai objek yang bisa dirasakan melalui sentuhan. For that Mahathira, inside his power, wind element is very strong. Especially pushing is very strong. So that pushing, wind element pushing, attack the whole his power. He cannot, at that day, he feel painful feeling. Why? Untuk kasus Mahathera ini, yang misalnya dia sakit perut, ya, dia pada saat dia sakit perut, yang dia rasakan sesungguhnya itu karena disebabkan oleh unsur api, unsur angin. Unsur angin ini menekan, ya, menekan bagian dalam perutnya, itu yang menimbulkan rasa sakit. He may eat a lot of bean or maybe something. Because of this reason, wind element became very strong inside his stomach, inside his power. But he had no pain, no much problem. Jadi mungkin dia makan terlalu banyak atau mungkin dia makan sesuatu sehingga menimbulkan sakit perutnya. Tapi saya pikir kalian di sini tidak sakit perut kan? So that wind element attack to his body transparency. What is body transparency? inside his stomach, there are many organs, different, such as intestine, stomach, etc. If you can disassemble elements systematically, you can see there are only kalpas. Again, if you analyze those kalpas, there are different types of kalpas. Among those kalpas, one type is body dhaka kalpa. If you analyze those body dhaka kalpas, in each kalpa there are 10 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, and body transparency. Light faculty. Light faculty. Nine, not ten. Ten. Jadi, apa? Unsur angin ini, dia karena dia menyerang kaya pasada atau sat bening tubuh, itulah yang menimbulkan rasa sakit. Kita tahu bahwa di dalam perut kita banyak sekali organ-organ dan misalnya ada usus dan lain sebagainya. Apabila seseorang melalui meditasi empat unsurnya, dia mampu melihat kalapa, dia akan melihat fenomena materi sepuluhan dari jasmani, jadi disebut kaya dasaka rupa ini terdiri dari empat unsur, tambah lagi warna, rasa, bau, dan oja atau sari nutrisi, ditambah dengan sat bening jasmani, kaya pasada. That kaya pasada is called base. The wind element attacks this base. At that time, painful feeling arise. But this wind element also a nature, impermanent. That body transparency, kaya pasada, also a nature, impermanent. That feeling, dukkha urana, also nature, impermanent. So there, because of this reason, he cannot find specific place. Because there is no place, as long as they rise, they pass away, all three. All three means, number one, aramana object. This is especially excessive object is wind element, pushing. Number two is base, kaya pasada. Number three is feeling dukkha vedana, painful feeling. So these three are as soon as they rise, they pass away very, very quickly. He already see this nature. Because of this reason, he cannot find any place where painful feeling rise. Because they are, as soon as they rise, they pass away very, very quickly. Jadi dalam hal ini terlibat tiga hal, yaitu unsur angin. Unsur angin ini bersifat tidak kekal juga, begitu muncul lenyap. Kemudian sebagai landasan itu adalah kaya pasada atau sat bening jasmani, dan itu pun juga bersifat tidak kekal. Kemudian yang faktor yang ketiga yang terlibat dalam hal ini adalah perasaan dukkha atau dukkha vedana. Ini pun bersifat tidak kekal. Jadi karena ketiga faktor ini muncul lenyap dengan cepatnya, sehingga dia tidak bisa menggambarkan secara persis sakitnya itu ada di mana. But a meditator, if he want to practice vipassana diligently at that time, then he must try to break down the competitiveness, kana. Apabila seseorang ingin berlatih vipassana, dia harus memecahkan atau harus meluluhkan persepsi tentang gana atau kekompakan. Compactness. Ya, compactness. Ya. Oh, kepadatan. Ya. Ya, ya, kepadatan. Ya, betul. Terima kasih. Here in this case, pushing. Pushing never arise alone. It arise always associate concomitant materialities as a kalapa. But this kalapa also one kalapa is not possible, not so strong. Many kalapas, uncountable kalapas together push. Now please try. This hand, please push by yourself. But this hand not only pushing, but there are many rupas. According to Buddha's teaching, there are 44 types of rupas or 53 types of rupas. So you should try to see this 53. Among these 53 or 44, when element is very strong, excessive. Contohnya, misalnya usaha menekan yang kalian lakukan dengan apa tangan. Penekanan ini munculnya itu bukan hanya muncul sendiri saja, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul kalapa yang lainnya juga muncul. Dan dikatakan bahwa ada 53 atau 44 jenis rupa atau fenomena materi yang ada di jenis-jenis 53 atau 44 jenis materi yang ada di sana, dan yang paling dominan adalah unsur angin. This is aramana object. In the same way, base kaya pesada. Kaya-pesara never arise alone. It also arise with concomitant materialities as kalapa. But one kalapa, the kaya-pesara of one kalapa is not enough to produce painful feeling. They are uncountable body dekhi kalapas, kaya-dasaka kalapas. Among those kalapas, there is kaya besara, that kaya besara, many kaya besaras. Those kaya besaras, this will eliminate a death. So because of this reason, while contemplating this, you must also try to see ultimate materialities together with kaya besara. Jadi tadi sudah disebutkan tentang aramana atau objeknya. Sekarang kaya pasada, jadi sabening jasmani. Sabening jasmani itu juga munculnya itu bukan sendiri. Jadi selalu disertai dengan pengiring-pengiringnya. Dan itu kalau hanya dengan satu saja tidak akan kita merasakan sakit. Jadi biasanya harus banyak muncul bersamaan. Dan kalapa-kalapa yang muncul bersamaan itu disebut kaya dasaka kalapa, dan muncul juga bersamaan dengan unsur angin. Ya maaf, ini terjemahannya kurang. Again, painful feeling also never arise as a single. It always arise together with associated mental formations. Kemudian perasaan sakit juga tidak muncul sendirian, tetapi juga muncul bersamaan dengan bentuk-bentuk batin yang lainnya. I would like to calculate the associated mental formations together with painful feeling, dukkha vedana. Number one, consciousness, body consciousness. kaya wanyana. Number two, contact fasa. Number three, feeling, painful feeling, dukkha wudana. Number four, sinya perception. Perception, sinya. Number five, volition, cetana. Number six, jivida, life faculty. Number seven, egagda, one-pointedness. Number eight, manasikara, attention. All together, these eight mental formations arise in kaya, vinyana, body, consciousness, mind movement. When the painful feeling, when pain. Yeah. Ketika seseorang merasa sakit, pada saat itu muncul bersama juga delapan jenis bentuk-bentuk batin. Yang pertama itu adalah kesadaran, yang kedua adalah kaya winyana atau kesadaran jasmani, kemudian yang ketiga, yang pertama adalah kesadaran atau kesadaran jasmani, yang kedua adalah pasa, adalah kontak, yang ketiga adalah dukkha wedana atau perasaan dukkha, yang keempat adalah sanya atau persepsi, yang kelima adalah cetana atau kehendak, yang keenam adalah jiwita atau daya hidup, yang keenam ekagata atau kemanunggalan batin, yang kedelapan adalah manasikara atau niat atau perhatian. While contemplating vipassana, you must try to see these associated mental formations to break down the competitiveness. But it is not enough. Not enough means if you understand Abhidhamma, you will understand clearly that body consciousness never arises without Paido advancing consciousness. Di dalam vipassana, seseorang harus melihat faktor-faktor yang muncul beriringan, ini agar bisa memecahkan pandangan kepadatan, sesungguhnya hanya dengan melihat lima faktor-faktor yang muncul beriringan ini juga tidak cukup, masih karena pada saat itu juga ada yang disebut sebagai kesadaran pengarah lima gerbang indria. So you should also try to understand Paido advancing consciousness mind movement with associated mental formations. In the same way, after painful feeling which arise together with body consciousness, there arise receiving consciousness, investigating consciousness, decision consciousness, and impulsion consciousness, etc. Successfully as a cognitive process. Jadi di dalam proses apa rasa sakit ini, proses rasa sakit ini kalian juga perlu melihat kesadaran pengarah lima gerbang indria, juga perlu melihat faktor-faktor yang muncul beriringan dengan itu, kemudian bukan hanya itu saja, kalian juga perlu melihat berbagai tahap-tahap proses yang terjadi dalam kesadaran ini. Kalian perlu melihat rentetan berbagai tahap kesadaran yang muncul pada saat itu. So to break down the competitiveness, you must also train that cognitive process. So altogether, there are three types. Number one, aramana object. for that Mahathira, wind element is very strong. Number two, base kaya besara. Number three, painful feeling, dukkha vedana. So that Mahathira can contemplate those formations as anicca, dukkha, anatta. Because of this reason, he cannot see the specific place where painful feeling is arising. Because they are as well as this, they make three objects, base as well as painful feeling. These three, as well as they arise, they pass away very, very quickly. Because of this reason, he cannot find any specific place. Jadi, kalian harus memecahkan persepsi tentang kepadatan itu, barulah kalian bisa memahami atau melihat proses kognitif atau proses penglihatan secara langsung. Dalam hal ini terlibat tiga faktor. Faktor yang pertama adalah aramana atau objek. Untuk kasus Mahathira ini, di mana dia yang menonjol adalah unsur angin. Kemudian faktor yang kedua disebut sebagai landasan, yaitu menerima objek tersebut, yaitu dalam kasus Mahathira ini adalah sat bening jasmani atau kaya pasada. Kemudian faktor yang ketiga adalah dukkha vedana atau perasaan dukkha. Jadi ketiga hal ini yang ada pada saat itu, yaitu pertama objek angin, yang kedua landasan yang menerima objek tersebut, yang ketiga adalah perasaan dukkha. Karena Sang Mahathira, beliau hanya mengamati sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga hal ini, di mana ketiga hal ini memang bersifat tidak kekal, muncul lalu lenyap. Sehingga pada saat ditanya sakitnya itu persisnya di mana, beliau tidak bisa menunjukkan tempatnya. If you want to contemplate painful feeling dukkha vedana as anicca, dukkha, anatta, you should emulate this example. Apabila kalian ingin merenungkan perasaan dukkha yang kalian alami, maka kalian perlu juga melakukan hal serupa dengan merenungkan sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga faktor ini. When Mahathira gave such type of answer, then the attendant says, Bhante, if you understand in this way, when you are complaining a lot, you should be you should be patient, not to complain. But say it's very easy. Actually, not easy. So then Mahathira told, "Yes, yes, I will try. I will try." Ketika Sang Mahathira memberikan jawaban demikian bahwa dia tidak bisa menemukan tempat persis sakitnya, lantas sang biku muda itu mengatakan, mengapa Anda selalu mengeluh? Anda seyogianya menahannya? Ya, Seadau mengatakan itu memang omong itu gampang, tetapi prakteknya sulit. Lantas menjawab pernyataan dari sang biku muda ini, lalu Sang Mahathira menjawab, ya, ya, saya akan mencoba, saya akan mencoba. And the day, very strong work, attack his the whole power, break down the whole power. All his industries go upon the his bed, go outside upon the uprooted. All on his bed. Jadi pada saat itu sakit perutnya itu begitu hebatnya sehingga usus-ususnya itu sampai keluar dari perutnya, menyebar di semua ranjangnya, di ranjangnya. And then Mahathira asked to the attendant bhikkhu, "Dia, is it enough to be patient?" So at that time, the attendant bhikkhu cannot say anything because all industry are on the bed. Pada saat itu, pada saat ususnya sudah keluar semua dan Sang Mahathira mengatakan kesabaran saya sudah cukup ya, karena ususnya sudah berserakan di mana-mana. And the day painful feeling little bit decrease, and then at the day he diligently practice vipassana, he contemplate all formations as nature, dukkha, and anatta successfully. Then he became arahat. Before that, consciousness is rising. Pada saat itu, rasa sakitnya itu berkurang. Lantas dia berusaha untuk berlatih dengan lebih gigih, lebih rajin. Dan berusaha untuk melihat semua bentukan-bentukan itu dengan kacamata ketidak anicca, dukkha dan anatta. Dan sebelum kesadaran kematian muncul, beliau mencapai tingkat kesucian arahat. So in this case, painful feeling is rising not because of another or because of other. Painful feeling is rising because of object and base. When object impinge on the base, at that time painful feeling rise. Object also another, base also another, painful feeling also another. If you want to understand the another doctrine, then you must try to understand these three up to ultimate reality stage. Jadi munculnya rasa sakit karena objek membentur pada landasan, yaitu landasan penerima. Pada saat itu juga muncul bersamaan perasaan duka. Dan dalam hal sakit ini tidak ada sangkut pautnya sama atta atau anatta. Dan sesungguhnya ketiga faktor ini, yaitu adanya objek yang membentur pada landasan kemudian muncul bersamaan dengan dukkha vedana atau perasaan dukkha, ketiga hal ini sesungguhnya muncul lenyap dengan cepatnya, bersifat anatta. Oleh karena itu, dalam hal rasa sakit ini, kalian perlu melihatnya secara demikian. Anatta secara demikian. Then there is another unsuitable question. If it is ada, we never say it is ada, but he says if it is ada. Very sorrowful question. If it is ada, why we cannot tell the body to be healthy when we are sick? Because it is another, we cannot say. Ini adalah lanjutan pertanyaannya, yaitu lanjutan pertanyaan ini adalah suatu pernyataan yang kurang pas juga. Kami tidak pernah mengatakan adanya atta. Jadi dikatakan kalau itu adalah atta, mengapa kita tidak bisa menyuruh badan ini menjadi sehat ketika kita sakit? Jadi karena kita tidak menyatakan adanya atta, sehingga tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sungguh menyedihkan. Then there is another. When then we can die? Pertanyaan berikut, mengapa kita bisa mati? If you understand divine origination, you will understand clearly at the death. Please practice to understand clearly. Because of the arising of causes, the effects arise. Effects are nama, rupa, mentality, materiality. Because of the cessation of causes, effects also cease. It depends on cause. Jadi mengapa kita bisa mati? Untuk memahami, untuk mendapatkan jawabannya, kita harus memahami paticca samuppada. Di dalam paticca samuppada diajarkan tentang sebab dan akibat. Jadi karena munculnya sebab, sehingga akibatnya muncullah nama dan rupa, jasmani dan batin. Dan apabila tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. If you understand divine origination, you will understand the power of your karma potentiality finish. At that time, that karma cannot produce to maintain your existence. Because of this reason, you die. However, as long as you are not yet become arahat, there is another wholesome karma or unwholesome karma is ready to produce another new existence. You must continue again because of new karma, not because of old karma. Kemudian kalian dalam paticca samuppada ini, kalian juga perlu melihat karma merupakan suatu potensi yang menimbulkan akan menimbulkan akibat. Dan apabila tidak ada potensi yang menopang, maka tidak akan ada eksistensi keberadaan. Dan apabila sudah tidak ada potensi ini lagi, bagi seseorang yang sudah mencapai kesucian, maka dia tidak akan terlahir kembali. Bagi seseorang yang belum mencapai arahat, dia masih memiliki kusala kama sama akusala kama, dan itu merupakan potensi yang akan menimbulkan akibat yang baru. Okay, this question will be enough, I think so. Okay, we should continue another question. Demikian saja untuk jawaban pertanyaan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjawab pertanyaan yang lain. Another question. Number two. What is the father? masih ada. What is the further achievement for one who has attained the eighth jhana? Apa pencapaian yang lebih lanjut bagi seseorang yang sudah mencapai jhana ke-8? There are five achievements or five results. If you practice samatha successfully, ada 5 hasil yang akan kalian dapatkan dari latihan meditasi samatha apabila kalian bisa berhasil dalam meditasi tersebut. Number one is Tiga Dhamma Sukha Vihara. Tiga Dhamma Sukha Vihara means to enjoy jhana happiness in this very life. Yang pertama adalah Ditha Dhamma Sukha Vihara, berdiam dalam kebahagiaan pada kelahiran ini juga. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan jana. This result is especially for arahats. Some arahats, when they were practicing vipassana, they do not practice samatha jhanas first. They directly practice four elements meditation. Based on four elements meditation, they practice vipassana systematically and they became arahats. Ini this special for ini khusus untuk arahat. Jadi bagi sejumlah arahat, mereka melakukan praktek vipassana bukan pertama-tama mempraktekkan atau berlatih samatha dulu, tetapi sebaliknya mereka berlatih meditasi empat unsur dulu. Kemudian dari meditasi empat unsur, lantas mereka berlatih vipassana secara sistematis, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Such type of arahats are called Sokha Vipassaka arahats. Sokha Vipassaka means who have no jhana. So, without practicing samatha jhana, they practice vipassana systematically, they begin arahat. Such type of arahats are also called Pinya Vimokta arahats. The arahats who liberated from round of rebirth by way of pinya, by way of vipassana pinya. Arahat demikian disebut juga sebagai Sukha Vipassaka Vipassana arahat. Arahat demikian, mereka mencapai tingkat tersebut tanpa pencapaian jhana. Dan cara pencapaian demikian juga disebut sebagai Panya Vimutta. Dan secara harafiah berarti terbebas dari lingkaran samsara, lingkaran kelahiran kembali, melalui kebijaksanaan, melalui panya. They liberated from defilements as well as the round of rebirth because of pinya. So they are called Pinya Vimodha arahats. Such type of arahats, they do not yet attain parinibbana, final cessation, because their karma is not yet finished. So they must continue for many years. At that time, they want to enjoy jhana happiness also. Because of this reason, they practice jhanas. This jhana is not for vipassana, not for other achievement, because they already began arahats. So for enjoying jhana happiness in this very life only. Arahat demikian, yaitu Panya Vimutta arahat, yaitu arahat yang mencapai pembebasan, arahat yang terbebas dari lingkaran samsara, yang terbebas dari kilesa dan atau kotoran batin melalui panya, itu apabila setelah mereka mencapai arahat, kama mereka masih ada, maka mereka tidak akan langsung mencapai parinibbana, alias tidak akan langsung meninggal. Jadi mereka masih akan hidup sejumlah waktu. Dan apabila mereka pada saat itu mau menikmati kebahagiaan jhana, maka mereka lantas berlatih untuk mencapai pencapaian jhana. Jadi pencapaian jhana di sini bukan untuk tujuan vipassana. Jadi hanya untuk mencicipi jhana. Number two is vipassana nisansa. For the attainment of vipassana, jnana liberates these jhanas, eight attainments. Vipassana nisansa. Yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu untuk pencapaian vipassana. For the attainment of vipassana. Untuk pencapaian vipassana. What is the reason? Samadhi bhikkhu bhaveda samahido bhikkhu bhikkhu yadha buddham bhajanati etc. In this way, Buddha encouraged many bhikkhus. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Jadi yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu pencapaian jhana untuk melakukan vipassana. Mengapa demikian? Karena dikatakan oleh Sang Buddha, apabila seseorang memiliki batin yang terkonsentrasi, maka dia akan mampu untuk melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? He understands as it really is, this is the noble truth of suffering, dukkha, citta. He understands as it really is, this is the noble truth of the origin of suffering, samudaya, citta. He understands as it really is, this is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha, citta. He understands as it really is, this is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, mega sejja. Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? Pemahaman sebagaimana adanya adalah memahami tentang kebenaran dukkha. Kemudian dia memahami sebagaimana adanya kebenaran tentang dukkha. Dia juga memahami sebagaimana adanya asal muasal sebab munculnya dukkha. Kemudian dia juga memahami sebagaimana adanya berakhirnya dukkha. Dia juga memahami sebagaimana adanya jalan menuju berakhirnya dukkha. So for penetrating the ultimate materiality, ultimate mentality, this is the noble truth of suffering, dukkha sejja. You should have enough concentration. In the same way, for penetrating the dependent origination, this is the second noble truth, the origin of suffering, samudaya citta. You should have enough concentration. Without concentrated mind, you cannot understand these dhammas as they really are. Untuk memahami kebenaran tentang dukkha, kalian harus mampu melihat fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki. Untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki ini, kalian harus memiliki konsentrasi yang cukup. Kemudian untuk memahami kebenaran yang kedua, yaitu kebenaran tentang sebab munculnya dukkha, kalian harus memahami paticca samuppada. Untuk mampu melihat paticca samuppada, untuk mampu memahami paticca samuppada, kalian juga harus memiliki konsentrasi yang cukup. Abda penetrate ultimate materiality, ultimate mentality in their causes, then you can practice vipassana systematically. Because of this reason, some meditators, they practice eight attainment jhanas, eight types of jhanas. Jadi, setelah mampu melihat fenomena mental, fenomena materi yang paling hakiki, kemudian mampu melihat proses-prosesnya, maka barulah seseorang mampu untuk melakukan vipassana secara sistematis. Dan oleh karena itu, seseorang berlatih untuk mencapai sampai tahap jhana ke-8. Number 3 is bhava visesa vaha nisasa. Somebody deserves they want to be reborn in Brahma world after death. Because of this reason, they also practice jhana meditation. Yang ketiga disebut sebagai bhava nisesa nisansa, yaitu dengan tujuan mencapai jhana dengan tujuan agar bisa terlahir di alam Brahma. If they can maintain their jhana up to near death moment, it is sure to be reborn in Brahma world after death, according to their own jhana. However, if they cannot maintain their jhana up to death, near death moment, it is not sure. Apabila seseorang mampu untuk mempertahankan kesadaran jhananya, mampu tetap menjaga jhananya itu sampai detik-detik menjelang kematian, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Tetapi kalau dia tidak mampu menjaga jhananya sampai menjaga pencapaian jhananya sampai detik-detik menjelang kematian, maka tidak pasti akan terlahir di alam Brahma. The number 4 result is for the attainment of different sex power, abhinyani sansa. Yang keempat adalah abinya nisangsa, yaitu dengan pencapaian jhananya itu dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Somebody did us, they want to practice different types of sex powers, such as flying in the sky, etc. If they want to possess such type of power, sex power, they must practice 8 kasinas and 8 adhimis in 40 ways. What are 8 kasinas? What are 8 adhimis? What are 40 ways? If you want to understand clearly, please practice correctly. Ada orang ingin mencapai kesaktian yang aneka ragam, misalnya dia ingin terbang di udara, maka seseorang harus berlatih 8 kasina, seseorang harus berlatih 8 samapati, 8 pencapaian atau 8 samapati dengan 40 cara, 40 jenis cara. Oh, 14. Oh. Dengan 14 cara. Apa itu 8 kasina, apa itu 8 samapati, apa itu 14 cara? Kalau ingin mencapainya, siogianya berlatih sendiri. Number 5 result is Nirodha Nisasa. Sang Anagami Nardana, noble ones and rahats. Occasionally they want to attain cessation attainment, Nirodha Samapatti. They want to enter cessation attainment, Nirodha Samapatti. What is the reason? I will explain later. Yang kelima adalah Nirodha Nisansa, yaitu pencapaian jhana dengan tujuan untuk mencapai Nirodha Samapatti. Ada sejumlah anagami juga arahat, mereka berniat untuk mencicipi Nirodha Samapatti. Oleh karena itu mereka berlatih pencapaian jhana. In sadda dhana kusala sutta of Khandavarga Sanyutta, Buddha explains the permanent dwelling of arahats, especially arahats. What is permanent dwelling? The arahats always see 5 aggregates, 12 vases, 18 elements, independent origination padas as anicca, dukkha, and anatta. This is their permanent dwelling, satata vihara. But they are not yet attained final cessation, parinibbana. Because their karma potentiality is not yet finished. Because of this reason, they must continue for many years, etc. Sometimes they became bored to see this anicca, dukkha, anatta, always. This ultimate materiality, mentality, both internally and externally. Always they are seeing anicca, dukkha, anatta. Sometimes they became bored. Because of this reason, they want to enter into cessation attainment. That cessation attainment is partially similar to the final cessation pranibbana. Mengapa seorang arahat atau anagami dia mau mencapai Nirodha Samapatti? Di dalam sebuah sutta, Sang Buddha mengatakan bagi mereka yang mampu mencapai Nirodha Samapatti, maka mereka akan mendapatkan kediaman secara permanen. Apa saja kediaman secara permanen itu, yaitu lima pancakhanda, kemudian 12 ayatana, kemudian 18 dhatu atau 18 unsur, kemudian paticca samupada. Mengapa para anagami dan arahat itu ingin mencapai Nirodha Samapatti? Karena mereka terus menurut melihat anicca dukkha anatta, sehingga mereka akhirnya timbul kebosanan dalam diri mereka. Oleh karena itu mereka ingin mencicipi Nirodha Samapatti. Partially similar to the final cessation pranibbana. What is the meaning? When a arahat attain parinibbana, final cessation. After final cessation, there is no mentality and materiality. All cease completely without remainder. Mengapa dikatakan pencapaian Nirodha Samapatti itu dikatakan adalah sebagian parinibbana? Mengapa ingin mencapai nibbana, parinibbana yang sebagian ini? Di dalam parinibbana dikatakan bahwa apabila seseorang sudah mencapai parinibbana, maka tidak akan muncul lagi nama rupa, tidak akan muncul lagi fenomena materi dan fenomena mental. But in this Nirodha Samapatti cessation attainment, all mentality and mind-bone materiality cease temporarily for fixed days, for example, for 7 days, etc. But karma-bone materiality, temperature-bone materiality, and nutriment-bone materiality are not ceased completely. Because of this reason, we say partially similar to the final cessation parinibbana. Dalam pencapaian Nirodha Samapatti ini, semua fenomena mental yang terlahir karena citta, karena kesadaran atau cittaja nama, ya nama rupa, cittaja nama rupa itu bisa berakhir selama 6 atau 7 hari. Sedangkan yang terlahir atau muncul karena kamma, muncul karena suhu atau temperatur, muncul karena makanan, itu masih ada. Jadi yang berhenti, yang tidak ada, hanya cittaja yang muncul karena kesadaran. Jadi oleh karena itu disebut hanya sebagian parinibbana. Pertanyaan nomor 3. How do we know a person who has attained sotapanna? What are the signs? Bagaimana kita mengetahui seseorang yang telah mencapai tingkat sotapanna? Apa tanda-tandanya? Do you want to know? If you want to know, then number one, you must be sotapanna. Number two, you should have one type of sex power called Pra-Chaita-Vijjanana-Vijjana. Pra-Chaita-Vijjanana-Vijjana means one type of sex power which can read others' mind. So these two powers are necessary. Kalian mau mengetahui bagaimana cara mengenali seorang sotapanna? Jadi kalian sendiri harus mencapai sotapanna. Dengan kata lain, kalian sendiri harus mencapai sotapanna. Jadi untuk mengetahui seseorang apakah sudah mencapai sotapanna atau belum, yang pertama adalah dia harus seorang sotapanna, minimal seorang sotapanna juga. Yang kedua adalah dia memiliki satu jenis kesaktian, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Maka apabila memiliki kedua hal tersebut, maka seseorang akan mengetahui apakah orang lain sudah mencapai sotapanna atau belum. I encourage, please try to become sotapanna and to reach others' mind. But there are many suttas, among many suttas, in one sutta, especially in Sotapatti Sanyutta Nikaya, Buddha explains four types of mirror, dhamma dasa, four types of dhamma mirror. A Sotapanna has unshakable confidence in Buddha, avacchapassada. Unshakable confidence in Dhamma. Number three, unshakable confidence in Sangha. Number four, he or she never break the five precepts. So altogether, four Dhamma mirrors. Mendorong kalian agar bisa juga bisa mencapai sotapanna. Di dalam salah satu sutta, terutama di dalam Sotapatti Samyutta, Sang Buddha ada menyebutkan ada empat cermin dhamma atau dhamma dasa. Yang pertama adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna, mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Buddha. Yang kedua adalah mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Dhamma. Yang ketiga adalah mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Sangha. Kemudian yang keempat adalah mereka tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis. What is the reason? Every Sotapanna already had penetrated the Four Noble Truths. Because of this reason, when he or she had already penetrated the Four Noble Truths, she had not paid. There is Buddha who also penetrates Four Noble Truths like me. Mengapa demikian? Karena bagi seorang yang sudah mencapai Sotapanna, maka dia juga sudah menembusi empat kebenaran Ardiya. Dan karena sudah menembusi keempat kebenaran Arya, sehingga dia memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dia menyadari bahwa apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha juga telah saya capai. He or she had enough faith in the Dhamma. Why? Especially, he or she had already penetrated the Four Noble Truths. So, he or she had enough faith, enough confidence in these Four Noble Truths. Again, he or she had enough faith in the path knowledge, fruition knowledge, and nirvana, as well as the teachings of the Buddha. Dia juga memiliki mengapa dia juga memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Pertama, karena dia sudah menembusi empat kebenaran Arya, dan dengan demikian dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap pengetahuan pencapaian Maggapala atau pencapaian Nibbana. Again, if he or she had already penetrated Four Noble Truths, at that time, he or she also had enough faith in other Sangha who already penetrated Four Noble Truths like me. In this way, she had enough confidence. Or he had enough confidence. Bagi seseorang yang sudah menembusi empat kebenaran Arya, dia juga akan memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. Dia memiliki keyakinan teguh terhadap mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian seperti dirinya. Jadi dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. He or she will never commit or break down the five precepts. So these are four Dhamma mirrors. If these four Dhamma mirrors are ready in him or in her, then he or she can decide, I am Sotapanna. Dia juga tidak akan melanggar Pancasila Buddhis. Jadi bagi seseorang yang sudah memiliki keempat hal tersebut, maka dirinya bisa dikatakan sudah mencapai tingkat Sotapanna. Jadi empat hal yang disebut sebagai cermin Dhamma. Jadi apabila seseorang memiliki keempat hal ini, maka dia bisa mengatakan dirinya sudah mencapai Sotapanna. In some cases, five precepts. Bell is ringing. There are many questions not yet finished. So next week, we shall continue sharing merit. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahanghodu. Wahanghodu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacheo. Pacheo. Hodu. Hodu. Idame punya. Idame punya. Sabasadana. Sabasadana. Pajema. Pajema. Tesabe. Sabe Mesama Mesama Punya Baga Punya Bagan Labandu Labandu Sadu Sadu Sadu. You